Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan membaca pelajaran kita, yaitu kitab Al-Qawaidu wal-Usulul Jami'ah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahutaala. Dan kita masih pada Al-Qaidatu Tsaniyah, kaidah yang kedua. Naam, yaitu Al-Ahkamu laha Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasail memiliki hukum maksud. Nah, barakallahu fikum. Nah, qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa min furu'iha, dan yang termasuk dari cabang kaidah ini, yaitu kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, as-sa'yu fil kasbi alladhi yuqimu bihil abdu ma 'alaihi min wajibatin nafs, yaitu berusaha untuk mendapatkan penghasilan pada perkara yang sang hamba tersebut bisa menunaikan kewajiban dirinya. Wal ahl, dan juga kewajiban terhadap keluarganya. Wal aulad, kepada anak-anaknya. Wal mamaliki minal adamiyin wal bahaim, dan juga kepada yang dia miliki dari para budak ataupun hewan-hewan. Wamayufi bihi duyunahu, dan pada hutangnya, pada perkara yang dia itu bisa menunaikan hutangnya. Fa inna hadhihi wajibatun wa sa'yu fil asbabil muhassalati laha wajibatun mithluha, karena sesungguhnya ini adalah wajiban, dan berusaha untuk mendapatkan sebab-sebab yang menghasilkan perkara tadi adalah suatu kewajiban yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Pada alinea ini beliau rahmatullah menjelaskan tentang cabang dari kaidah ini, yaitu tentang al-ahkam laha al-wasailu laha ahkam maqasid. Naam, dan juga yang di dalamnya terdapat ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, yaitu perkara kewajiban yang tidak sempurna melainkan dengan perkara tersebut. Suatu perkara yang mana kewajiban tidak sempurna melainkan dengan suatu perkara tersebut, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib. Demikian juga dalam perkara yang sunnah. Lalu boleh contohkan di sini, di antara furu'nya berusaha atau bekerja untuk mendapatkan perkara yang menjadikan sang hamba itu bisa menunaikan kewajiban dirinya, yaitu kewajiban untuk memenuhi hak badannya dari makanan, minuman, dan yang semisalnya, baik berkaitan dengan dirinya ataupun keluarganya, istrinya, anak-anaknya, budak yang dimiliki, ataupun juga hewan-hewan yang dipelihara. Nah, termasuk di sini juga dalam perkara berusaha untuk membayar hutang, usaha untuk membayar hutang. Nah, kenapa? Karena perkara-perkara di atas adalah semuanya kewajiban. Nah, sang hamba itu wajib untuk menghidupi dirinya dan juga menghidupi orang yang ditanggungnya, dari istrinya, anak-anaknya, termasuk di sini dalam perkara membayar hutang. Nah, Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yudhayya man yaqut." Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya bekerja di sini menjadi wajib. Nah, ketika apa? Ketika untuk perkara memenuhi kewajiban, baik kewajiban diri ataupun kepada orang yang ditanggungnya, termasuk juga bekerja untuk membayar hutang. Karena apa? Karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu suatu kesalahan ketika ada orang yang dia menganggur dalam keadaan dia punya kebutuhan untuk makan, untuk minum, untuk menafkahi dirinya, untuk menafkahi orang-orang yang ditanggungnya dan seterusnya. Dia menganggur, enggak mau bekerja, padahal dia mampu untuk bekerja. Nah, qala wa min furu'iha, dan di antara cabang dari kaidah ini, wujubu ta'limi adillatil waqti wal qiblati wal jihati liman yahtaju ilaiha. Wajib mempelajari tentang dalil-dalil waktu, yaitu tentang perkara yang menjadikan seorang itu mengetahui waktu, waktu untuk sholat. Nah, dan juga kiblat, wajib mempelajari perkara yang dia itu mengerti kiblat. Wal jihati liman yahtaju ilaiha, dan arah secara umum bagi orang yang butuh kepadanya. Nah, di zaman sekarang mudah untuk mengetahui kiblat. Kenapa? Karena jarang orang safar itu meninggalkan tempat desa atau kota dan seterusnya. Berbeda dengan orang yang tinggal di dipisahkan, tinggal di tempat yang dipisahkan oleh padang pasir atau oleh hutan belantara dan seterusnya, memungkinkan sekali ketika dia safar melewati padang pasir, hutan belantara dan seterusnya, dia akan mendapati waktu sholat yang di situ nggak mengerti mana arah kiblatnya, tidak mengerti juga ini sudah masuk waktu atau belum dan seterusnya. Namun kalau dia ada di biasa yang seperti kita dapati kebanyakan orang, ada tinggal di desa, di kota, dari tempat ke tempat dia safar juga akan mendapati hal itu, keramaian dan terus keramaian, maka dia akan mendapati musola, masjid, mendengar adzan dan seterusnya, sehingga hal ini sangat mudah untuk diketahui, yaitu mengetahui waktu-waktu sholat ataupun mengetahui arah kiblat. Namun yang dimaksud di sini, mereka yang butuh itu orang-orang yang memang mengalami keadaan tertentu yang dia itu akhirnya jauh dari kota, jauh dari desa, melewati padang pasir, hutan-hutan dan seterusnya yang tidak ada tanda-tanda mengenai kiblat dan seterusnya. Nah, qala wa min furu'iha annal uluma syar'iyyatan nu'an, dan termasuk dari cabang kaidah ini, yaitu bahwasanya ilmu syar'i terbagi menjadi dua. Maqasidun, pertama ilmu maqasid, ilmu maksud, ilmu tujuan, yaitu yang menjadi tujuan. Wahya ilmu kitab wa sunnah, yaitu ilmu kitab dan sunnah. Nah, yang termasuk dari pembahasan ilmu kitab dan sunnah, pembahasan tentang akidah, tentang fikih, ya, tauhid, tentang fikih dan seterusnya, itu masuk dalam ilmu maqasid. Nah, karena Al-Quran, Alkitab dan Sunnah terkandung di dalamnya tentang perkara akidah, perkara fikih, akhlak yang mulia dan seterusnya. Nah, qala wa wasailu ilaiha, yang kedua dari ilmu syar'i yaitu ilmu wasail. Yang tadi pertama ilmu maqasid yaitu ilmu Alkitab dan Sunnah. Yang kedua ilmu wasail yang menjadi wasilah, menjadi perantara kepada ilmu maqasid tersebut. Wa wasailu ilaiha, yang menjadi perantara kepada maqasid, ilmu maqasid. Mithlu, contohnya, contoh ilmu ini yang bersifat wasilah, ulumul arabiyyati bi anwa'iha, yaitu ilmu bahasa Arab dengan berbagai macam jenisnya. Nah, ilmu bahasa Arab dengan berbagai macam jenisnya. Para ulama menyebutkan jenis atau cabang ilmu bahasa Arab pada banyak, yaitu 12-an. Ada 12. Nah, kita baca keterangan Sahibul Kawakib, Syekh Muhammad Abdul Bari Al-Ahdal, dalam syarahnya beliau berkata, yaitu ketika menjelaskan tentang fahadihi muqaddimatun fi ilmil arabiyyati, ini adalah muqaddimah untuk ilmu bahasa Arab. Lalu beliau berkata dalam syarahnya, wa ulumul arabiyyati 12 ilman, ilmu bahasa Arab ada 12 ilmu, 12 cabang. Ilmu lugati, yang pertama ilmu lugo, ilmu bahasa. Wa ilmu tasrif, kedua ilmu tasrif yaitu sorof. Wa ilmu nahwi, ilmu nahwu, yang ketiga. Wa ilmu ma'ani, wa ilmu bayan, wa ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Ketiga ilmu ini sering diistilahkan dengan istilah ilmu balago. Nah, karena pembahasan ilmu balago ada tiga pembahasan, terbagi tiga kitab balago, yaitu membahas tentang ma'ani, lalu membahas tentang bayan, lalu membahas tentang badi. Nah, kemudian wa ilmul arud, ilmu arud yaitu ilmu yang membahas tentang syair. Wa ilmul qawafi, juga sama, membahas tentang syair, sajak-sajak Arab, lebih terkhusus kepada akhir dari bait syair. Wa ilmul qawaninil kitabah, dan ilmu kaidah menulis, semacam imla, khot, khot dan imla, itu ilmu yang berkaitan dengan perkara penulisan. Kalau khot lebih dominan kepada bagaimana bisa melukis, cara menulisnya. Kalau imla kepada kaidah yang lebih umum, pada kaidah yang lebih umum, bukan sekedar menulisnya. Wa ilmul qawaninil qira'ah, dan ilmu kaidah membaca. Seperti tajwid. Wa ilmul insya'i rasail, ilmu menulis surat-surat. Wal khutab, dan juga khutbah. Wa ilmul mahadharat wa minhu tawarikh, termasuk juga ilmu mahadharah, penyampaian, dan diantaranya ilmu tawarikh. Barakallahu fikum. Itu 12 cabang dari ilmu bahasa. Yang paling penting dari 12 ini adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu, kemudian ilmu sorab, ilmu balago. Di sini berkata Syekhul Kawakib, wal murad bi ilmil arabiyyah huna ilmun nahwi, yang dimaksud dengan ilmu bahasa Arab di sini, yaitu yang tadi disebutkan, ini adalah muqaddimah ilmu bahasa Arab. Yang dimaksud di sini ilmu nahwu, yaitu pada kitab Mutamimah Jurumiyah pembahasannya khusus pada ilmu nahwu. Yang dimaksud ilmu nahwu, ilmu nahwu pakat, maksudnya ilmu nahwu saja. Dari 12 tadi yang dimaksud ilmu nahwu pada pembahasan kitab tersebut. Id hadal kitabu la yastamilu illa alaihi faqat, karena kitab ini, kitab Mutamimah, tidak mencakup melainkan hanya sekedar ilmu nahwu. Wa huwa anfa'ul ulumil arabiyyati, dan ilmu nahwu adalah ilmu bahasa Arab yang paling bermanfaat. Id bihi tudriku jami'an, kenapa? Karena dengannya, dengan ilmu nahwu ini, bisa mengerti semuanya. 12 cabang tadi, ketika mengerti nahwu, bisa mengerti atau membantu untuk mengerti semuanya. Wa min thamma qala Suyuti, dan di sana Suyuti berkata, innal uluma kulluha muftaqiratun ilaihi, semua ilmu butuh kepada ilmu bahasa Arab, kepada ilmu nahwu. Barakallahu fikum. Berbeda dengan ilmu yang lain seperti ilmu arud, ilmu syair. Enggak belajar syair juga enggak pengaruh dalam mempelajari nahu. Atau ilmu qawafi enggak pengaruh juga, atau ilmu tentang khutab, membuat surat dan seterusnya. Enggak belajar nahu juga, enggak belajar ilmu-ilmu tadi, enggak pengaruh dalam mempelajari ilmu nahu. Tapi kalau enggak belajar ilmu nahu, akan berpengaruh pada ilmu-ilmu tadi. Bagaimana bisa mengerti ilmu qawafi, ilmu arud, ilmu insya'ul rasail dan lain sebagainya kalau enggak mengerti nahu? Maka yang paling penting dari 12 ilmu tadi adalah yang pertama ilmu nahu. 6. Ya, kita lanjutkan. Tadi disebutkan di antara cap yang dimaksud dengan apa tadi? Wa wasailu ilaiha. Yang kedua adalah ilmu wasail seperti ilmu bahasa Arab bi anwa'iha. Ilmu bahasa Arab dengan berbagai macam cabangnya. Tadi ada 12 cabang ya. Fa inna ma'rifatal kitabi wa sunnati wa ulumihima tatawaqqafu au yatawaqqafu aktsaruha ala ma'rifati ulumil arabiyyah. Karena mengerti Alkitab dan Sunnah, mengerti Al-Qur'an dan hadis, dan mengerti ilmu dari keduanya, yaitu ilmu yang terkandung pada Al-Qur'an dan Sunnah. Tatawaqqafu au yatawaqqafu aktsaruha ala ma'rifati ulumil arabiyyah. Kenapa? Karena mengerti ilmu Alkitab dan Sunnah tersebut terhenti atau berkaitan pada pengetahuan tentang bahasa Arab. Nah, karena mengerti tentang ilmu Alkitab dan Sunnah dan mengerti tentang ilmu yang berkaitan dengan Alkitab dan Sunnah, terhenti atau kebanyakannya terhenti pada mengetahui ilmu bahasa Arab. Maksudnya mengerti Alkitab dan Sunnah dan mengilmui keduanya itu tergantung dari sejauh mana seorang itu mengetahui bahasa Arab, atau perkara tersebut sangat didukung oleh ilmu bahasa Arab. Nah, qala wala tatimu ma'rifatuhuma illa biha. Tidak sempurna mengetahui keduanya, mengetahui tadi Alkitab dan Sunnah, illa biha, melainkan dengan ilmu bahasa Arab. Fayakunu listigol bi ulumil arabiyati lihadal ghoradi tabi'un lil ulumi syar'iyati. Maka sibuk dengan ilmu bahasa Arab karena maksud ini. Maka seseorang menyibukkan diri untuk belajar bahasa Arab karena maksud ini. Maksud apa? Untuk mengerti Alkitab dan Sunnah, dalam rangka untuk mengerti Alkitab dan Sunnah. Tabi'uni ulumi syar'iyah, menjadi bagian daripada ilmu syar'i. Nah, maksudnya belajar bahasa Arab ketika itu menjadi bagian daripada mempelajari ilmu syar'i. Kenapa? Karena tujuan dari belajar bahasa Arab itu untuk mengetahui Alkitab dan Sunnah, untuk mengerti kandungan Alkitab dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Berkaitan dengan apa di sini? Berkaitan dengan tujuannya. Untuk apa tujuan belajar bahasa Arab tadi? Tujuannya tadi. Di sana juga ada orang-orang yang mempelajari bahasa Arab tapi tujuannya ingin kerja di Saudi misalkan. Belajar kitab tertentu berkaitan dengan muhadasah atau nahunya atau sorobnya, tapi tujuannya untuk dunia, untuk bisa kerja di sana atau untuk apa? Menjadi ini, menjadi itu. Maka nilai ininya beda dengan yang tadi tujuannya untuk untuk perkara memahami Alkitab dan Sunnah. Qala wa min furu'iha anna kullu mubahin tawassala bihi ila tarki wajibin aw fi'li muharramin fahuwa muharramun. Dan termasuk dari cabang kaidah ini yaitu semua perkara yang mubah yang mengantarkan kepada meninggalkan kewajiban. Setiap perkara yang mubah, yang perkara ini menjadikan seorang meninggalkan perkara wajib, au fi'li muharramin, atau menjadikan dia mengerjakan perkara yang haram, fahuwa muharramun, maka perkara mubah tersebut menjadi sebagai perkara yang haram. Ulang, setiap perkara yang mubah, perkara mubah itu perkara yang boleh untuk dilakukan, boleh tidak. Perkara yang mubah, yang mana perkara ini ketika dikerjakan menjadikan seorang itu meninggalkan kewajiban, atau menjadikan meninggalkan, atau menjadikan mengerjakan yang haram, menjadikan mengerjakan yang haram, maka perkara yang mubah tersebut menjadi haram. Walidzalika yahrumul bai'u wasyira'u ba'da nida'il jum'ati tsani. Karena itu haram jual beli setelah adzan Jumat yang kedua. 6, yaitu bagi apa masjid-masjid yang dikumandangkan dua adzan ketika hari Jumat, seperti di Saudi, di sebagian besar masjid-masjid sana atau beberapa masjid di sana adzannya dua, yaitu adzan sekitar 1 jam sebelum masuk waktu atau setengah jam, lalu adzan lagi ketika masuk waktu. Ya. Pernah anak dengar di radio jam 11 kurang lebih adzan. 6. Dan dengarnya di radio waktu itu. Ternyata itu adzan Jumat, ya. Nanti adzan lagi kalau sudah masuk waktu, yaitu sekitar jam 12. 6. Haramnya di sini, haram jual beli ketika sudah masuk adzan yang kedua. 6. Yaitu ketika sudah masuk waktu imam naik mimbar adzan, gitu kan? 6. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian diseru untuk mengerjakan salat pada hari Jumat, yaitu salat Jumat, maka bersegeralah untuk dzikrillah, untuk mengingat Allah, untuk mengerjakan salat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, di situ ada perintah. Perintah untuk meninggalkan jual beli untuk menghadiri salat Jumat, mendengarkan khutbah dan juga salat Jumat. Apa hukum mendengarkan khutbah dan salat Jumat? Hukumnya wajib. Itu bagi para laki-laki yang mukallaf, yang dia itu mukim dan seterusnya. Nah, ketika jual beli yang secara asal dia itu hukumnya mubah, ya, boleh kita tuh menjual, boleh membeli, namun jual beli ini ternyata menjadikan seorang itu berkonsekuensi kepada penyanyian terhadap sholat Jumat atau khutbah Jumat, maka menjadi sesuatu yang mubah tadi menjadi haram. Nah, kalau kadzalika idza khifa fautu sholatil maktubati, demikian juga kalau dikhawatirkan terluput dari sholat wajib. Demikian juga kalau dikhawatirkan terluput dari sholat wajib, yaitu ketika sudah adzan, bukan adzan Jumat ya, adzan pada sholat wajib, adzan duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Au khifa fautu sholatil jamaah, atau khawatir terluput dari sholat berjamaah. Sholatil jamaatil wajibati, sholat jamaah yang wajib, yaitu sholat lima waktu bagi para laki-laki. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. 6. Barakatuhikum, artinya demikian juga kalau sudah dikumandangkan adzan yang wajib. 6. Kalau dikhawatirkan kalau dia masih jual beli terluput dari waktu sholat wajib ini, atau terluput dari sholat berjamaahnya bagi laki-laki, maka hukum dia jual beli menjadi haram yang tadinya mubah. 6. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Artinya ada pendapat yang mengatakan itu berlaku hanya untuk sholat Jumat, tidak pada sholat wajib yang lainnya. Sebab pada ayat menyebutkan tentang sholat Jumatnya. 6. Kalau wakadhalika la yahillul bay'u ala man yuridu an ya'mala biha maksiatan. Demikian juga, tidak halal jual beli, melakukan menjual. Tidak boleh menjual, al-bay' menjual, kalau syira' membeli. Demikian juga tidak halal menjual barang alaman yuridu, kepada orang yang ingin an ya'mala biha maksiatan, pada orang yang ingin melakukan kemaksiatan dengan barang tersebut, melakukan perkara maksiat dengan barang yang dijual tersebut. Kabail asir, seperti menjual asir, perasan anggur maksudnya. Asir itu perasan, diartikan jus, sirup, perasan. Seperti menjual perasan, yaitu perasan kurma. alaman yattakhiduhu khamran, menjualnya kepada orang yang membuat khamr, minuman keras. Nah, dan itu asal dari minuman keras itu dari anggur secara asalnya. Nah, namun juga dikiaskan kepada selain anggur juga bisa selagi memabukkan. Nah, ausilaha li ahli fitnah, atau tidak boleh juga menjual pedang kepada orang yang berbuat fitnah, berbuat bahaya, kerusakan. Yaitu menjual kepada orang yang mau membunuh, membunuh jiwa tanpa hak. Nah, tidak boleh menjual pedang tersebut kepada orang tadi yang berniat untuk berbuat kerusakan, untuk membunuh atau untuk merampok. Au qata'i turuq, atau menjualnya kepada perampok. Menjual pedang kepada perampok. Nah, enggak boleh. Kenapa? Karena pedangnya nanti dipakai untuk merampok. Wa bai'il baydi wa nahwihi, juga tidak boleh menjual telur. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Liman yuqamiru alaihi, kepada orang yang menjadikan telur itu untuk judi. Naam. Barakallahu fikum. Bagaimana telur bisa dijadikan untuk judi? Naam, dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu dengan memecahkan telur tersebut. Telur tersebut digenggam kurang lebihnya. Naam, dengan arah ujung atas dan ujung bawahnya ditekan, dilipat. Ya, bukan dengan arah vertikal tapi horizontal ya. Nah, ditekan dia akan kesulitan untuk memecahkan itu. Maka oleh sebagian orang dijadikan itu sebagai taruhan, qimar atau judi. Kalau engkau bisa memecahkan maka engkau mendapatkan ini dan itu. Kalau enggak maka hilang apa yang engkau pertaruhkan dan seterusnya. Nah, syahidnya apa? Tidak boleh menjual barang yang mubah kepada orang yang diketahui bahwasanya barang tersebut akan dijadikan sebagai sarana kemaksiatan. Nah, barakallahu fikum. Seperti tadi, menjual perasan anggur, menjual termasuk juga menjual anggurnya ya, jual anggur kepada orang yang menjadikan anggur tersebut sebagai khamr, pedang kepada orang yang berbuat kerusakan, kepada kepada perampok, atau kepada orang yang diketahui dipakai untuk membunuh dan seterusnya. Qala wa kadzalika tahrimul hiyali fi jami'il muamalatil lati yatawassalu biha ilal muharram. Demikian juga diharamkan hiyal. Nah, hiyal itu jamaknya hila. Hila itu bisa diartikan sederhana yaitu tipu daya, siasat tipu daya. Nah, hiyal. Demikian juga diharamkannya siasat tipu daya atau siasat fi jami'il muamalat, pada semua muamalah allati yatawassalu biha ila muharram, yang mana bisa mengantarkan kepada perkara yang haram. Kahiyali ala qalbid dain ala al-madin, seperti hila siasat untuk merubah hutang pada orang yang berhutang. Nah, merubah hutang pada orang yang berhutang. Nah, bagaimana ini ya? Contohnya qalbidain alal madin. Nah, contoh sederhananya ada seorang yang menghutangkan sejumlah uang kepada orang lain. Misalkan 1 juta misalnya. Nah, kemudian orang ini mensyaratkan atau terjadi perjanjian akan dibayar pada akhir bulan. Ketika datang akhir bulan, ditagihlah orang yang berhutang tadi. Nah, sip, orang yang memiliki piutang menagih kepada orang yang berhutang. Namun orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang. Nah, bagaimana supaya orang yang menghutangkan ini dia tetap tidak rugi? Nah, maka dilakukanlah qalbu dain alal madin. Nah, jadi dulu di zaman jahiliyah riba itu dilakukan dengan terang-terangan. Nah, pinjam 1 juta kembalinya 1,5 juta misalkan. Nah, ketika datang Islam, datang pengharuman riba, kaum muslimin mengerti kalau riba itu sesuatu yang diharamkan, dilarang. Namun di sana ada orang-orang yang masih mau menerapkan perkara tersebut. Nah, baik secara terang-terangan dia mau menerapkan, namun dengan bentuk yang terang-terangan, maksudnya dia mau mengambil lebih dari apa yang diberikan, namun dengan bentuk bukan dinamakan riba, bentuknya muamalah tertentu yang nanti hakikatnya adalah riba, gitu ya. Nah, atau dengan cara yang lainnya. Nah, termasuk pada contoh di sini, dicontohkan ada seorang itu menjual barang seharga 1 juta, sudah masuk dibayar hutang di akhir bulan. Ketika masuk akhir bulan, orang yang berhutang tidak bisa untuk bayar. Nah, dia berpikir ini modal harus kembali, harus terus berputar, keuntungan harus terus berjalan. Kalau uang berhenti sama dia, berarti berhenti modal saya, keuntungan nggak berlanjut, gitu kan? Sehingga apa? Sehingga dia terus ingin supaya keuntungan itu jalan. Alasannya gitu. Namun yang diterapkan hakikatnya riba nanti. Bagaimana? Dia bilang, "Tidak, kalau engkau enggak bisa membayar hutangmu 1 juta, kalau begitu saya tawarkan kamu membeli barang yang lain yang seharga 1,5, yang mana barang ini bisa jadi dijual ke yang lain harganya 1 juta. Atau kurang dari 1 juta, tapi tawarkan dengan harga 1,5. Silakan beli. Nanti barang tersebut saya beli dari kamu seharga 1 juta. Nanti uangnya untuk bayar hutang." Nah, sehingga apa? Sehingga berubahlah hutangnya yang tadinya 1 juta menjadi 1,5. Itu namanya qalbuddain. Merubah hutang menjadi hutang. Mengerti contoh tadi? Seorang ini biasanya muamalah dalam jual beli tersering terjadinya atau terjadinya. Seorang menjual barang dengan harga 1 juta. Utang bayar akhir bulan. Ketika akhir bulan, orangnya enggak mau bayar hutang karena enggak ada uang tunai. Maka orang yang memiliki piutang menyuruh kepada orang yang berutang supaya nanti terus keuntungan ini jalan. Dia bilang, "Udah kamu beli barang ini aja 1,5 juta nih. Nanti saya beli barang ini darimu 1 juta. Tak beli tunai. Nanti uangnya kasihkan ke saya untuk bayar hutangmu." Maka dia beli barang tadi 1,5 juta, ya, beli barang 1,5 juta, meskipun dengan hutang lagi kan, dengan hutang. Nanti barang ini kamu bayar silakan sampai 2 bulan lagi. Nah, berarti dia pertama punya hutang 1 juta yang harus dibayar hari itu. Kedua, dia disuruh beli barang lagi, hutang dibayar 2 bulan ke depan. Kemudian barangnya diberikan, nih barangnya saya kasih. 2 bulan lagi kamu harus bayar barang ini 1,5 juta 2 bulan lagi. Nah sekarang ini saya beli barang kamu 1 juta. Dibeli barangnya 1 juta. Kemudian untuk bayar utangnya. Maka utang yang akhir bulan itu lunas, tapi dia mendapatkan utang baru. Kapan ini? 2 bulan mendatang. Jadi berapa hutangnya? 1,5 kan? 1,5 utangnya. Atau contoh yang kedua, orang yang berpiutang ini kerjasama dengan pihak lain. Pihak lain kerjasama. Kalau ada orang yang datang kepadamu mau beli barang ini dan itu, jual saja dengan harga kredit diangsur, atau untuk waktu tertentu dibayarnya nanti, jual dengan harga segitu 1,5 juta misalnya. Nah, maka orang tadi yang membayar hutang, yang enggak bisa bayar hutang, dianjurkan oleh orang yang berpiutang, "Kamu pergi ke toko itu, di sana ada barang yang bisa kamu beli. Nanti saya beli barangmu. Barang yang saya beli dari kamu untuk bayar utang saya." Maka orang tadi pergi ke toko yang lain, beli barang dengan harga 1,5. Dia punya utang 1 juta, utang lagi ke toko yang lain 1,5. Jadi berapa utangnya? dua setengah kan. Lalu dia datang ke orang pertama, ini saya penuhi hutang tersebut dengan menjual barang ini kepadamu, berapa mau dibeli? 1 juta. Saya beli 1 juta sesuai dengan utangmu. Utangmu ada 1 juta, nggak mungkin beli lebih mahal, lebih murah, karena supaya nanti ada keuntungan di situ, ada riba. Dibelilah dengan harga 1 juta, lalu uang yang diterima langsung diberikan lagi untuk bayar hutang, sehingga hutangnya lunas, datang hutang baru yaitu pada orang yang tadi, toko yang kedua tadi, itu kalbu den namanya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qabail inna, dan seperti baiul inna. Nah, juga baiul inna. Baiul inna di sini disebutkan di catatan kaki, kita baca. An yabi'a syakhsun sil'atan bi tsamanin mu'ajjal tsumma yashtariha bi aqall minhu naqdan. Seorang menjual barang dengan harga di waktu mendatang, yaitu dijual dengan harga, dijual tidak kontan, dijual kredit atau waktu yang mendatang. Tsumma yashtariha bi aqall minhu naqdan. Lalu dibeli lagi dengan harga yang lebih murah secara tunai. Nah, jadi si A memiliki barang seharga 2 juta. Nah, dibeli oleh si B. Si A punya barang seharga 2 juta, dibeli oleh si B, namun bayarnya nanti. Katakan dibayar selama 6 bulan. Nyicil gitu kan. Nah, kemudian setelah barang itu dibeli, barangnya dibeli lagi oleh si penjual. Saya beli barangmu 1,5 juta, berani kamu lepas? Berani. Lepas, kasih uang 1,5 juta. Berarti dia dapat uang gak? Berapa dapat uang? 1,5. Kalau bayar utang berapa nanti? 2 juta kan? Berarti dia mendapati uang 1,5, tapi bayarnya 2 juta. Hakikatnya riba bukan ya? Hakikatnya riba, meskipun bentuknya jual beli. Meskipun bentuknya jual beli. Nah, yang bi'ul ina tadi dikatakan ina karena apa? Karena barang itu sendiri yang jadi objek jual beli. Habis dijual dibeli lagi. Nah, karena kalau seorang itu meminjam uang 1,5 lalu bayar 2 juta itu jelas sekali riba kan itu. Maka dia mengakali, mensiasati, hila. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang 1,5 meskipun siap bayar dengan 2 juta? Itu dengan cara apa? Ya, dengan cara beli barang. Dah, barangnya dibeli, terus dijual lagi sehingga dia dapatkan uang. Itu bai'ul ina. Dijualnya kepada siapa? Kepada pembeli tadi. Nah, mengerti ya contoh ini? Beli barang, menjual barang kepada si A, jual barang kepada si B dengan harga 1,5 atau 2 juta tadi contohnya. Dengan harga 2 juta. Jual dengan harga 2 juta kepada si A kepada si B. Lalu si B menjual kembali barang tersebut dengan harga 1,5 kepada si A. Berarti si A membeli lagi barangnya dengan harga 1,5 juta. Berapa untung si A? Untungnya berapa? 500 ribu. Iya enggak? 500 ribu untungnya jadinya. Nah, itu hakikatnya apa ini? Hakikatnya riba. Meskipun bentuknya berubah dengan jual beli. Nah, ini yang dikatakan dengan demikian juga pengharuman tentang hial, tentang hila, tentang tipu daya muslihat pada semua muamalah yang mengantarkan kepada keharuman, seperti hila dalam perkara merubah hutang, juga dalam jual beli baiul inna. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebentar. Tadi yang baiul qalbi dain sama baiul inna, kalau niatnya lain enggak masalah. Bukan niatnya untuk apa? Ribah tadi, untuk menjadikan supaya uangnya bertambah. Gitu ya. Tak maksudnya lain, maksudnya memang dia untuk membayar hutang. Contohnya apa? Contohnya si A mendatangi si B nagih utang, dia enggak memiliki uang. Padahal waktunya dia harus bayar utang. Maka Si A bilang kepada siapa tadi yang utang? Si B. Si A datangi si B untuk nagih utang. Si B bilang kepada si A, tunggu, saya akan pergi ke toko itu, nanti setelah itu saya kembali kepadamu untuk bayar utang. Dia pergi ke toko C misalkan, beli barang seharga 1,5, lalu barangnya dengan kredit dibayar nanti setahun kemudian atau bertahap setiap bulan. Lalu barang yang dibeli tadi langsung dijual dari harga 1,5 menjadi 1 juta. Biasanya banyak yang mau ya, beli 1,5 masih baru, masih bungkus, masih dibungkus, dijual lagi dengan harga 1 juta. Maka si B tadi dapat uang kontan 1 juta, lalu mendatangi si A, ini utangmu saya bayar, utangmu saya bayar. Tapi apa? Utang ini dari utang. Nah, itu gak masalah, gak ada kesepakatan dengan si A tentang perkara tersebut. Si A juga gak punya niat untuk mencari keuntungan dari toko yang lain tersebut. Enggak, seperti itu enggak? Ya, seperti itu boleh. Nah, seperti itu boleh. Berbeda dengan yang tadi, ada kesepakatan antara orang yang berpiutang dengan tokonya, kemudian menyuruh orang yang berhutang supaya ngambil di toko tersebut, dan seterusnya. Itu hakikatnya adalah riba. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.